Ya, bingkisan Ramadan masih kita siapkan buat Anda. Isinya satu buah buku, tulisan dari Bang Kavi, dan juga t-shirt keren dari Kavi's Break ya. Ada macam-macam sih jenisnya, tergantung nanti Anda ketiban untung yang mana gitu. Boleh bertanya di 0816-924-924. Boleh juga telepon langsung ke 0216-633-9160. Kalau Anda menemukan caranya, boleh juga pakai toll free ya, 0810 Pas FM untuk Anda di luar Jakarta. Yes, tadi kita sampai pada menanam sukses, menabung sukses. Kita ulang lagi Bang ceritanya tadi, menanam sukses, apa kesuksesan-kesuksesan kita yang kecil-kecil dikumpulin. Nah, tapi tadi katanya di pesawat ketemu sama orang beken. Jadi kalau yang namanya menanam sukses gitu ya, bisa umpama misalnya gini, saya di pesawat ketemu orang beken. Kita tukeran kartu nama. Nah, itu kartu nama jangan dibuang. Ketemu orang beken itu udah sukses. Iya kan? Betul. Ketemu orang, lo pikir ketemu orang beken gampang? Susah. Iya, kalau nasib lo kagak lagi lempeng, nggak mungkin lo ketemu orang beken. Tapi kadang-kadang kita ketemu orang beken, kasihlah kartu nama gitu lo. Kita tukar kartu nama, ngobrol. Nah, tukar nama tuh investment. Karena besok-besok kita ada obyekan atau apa, ternyata seringkali kartu nama itu bermanfaat. Itulah yang namanya menanam sukses. Gitu loh. Terus kadang-kadang misalnya ada kerjaan ya dari temen nih, bilang nih ada kerjaan gitu loh, tapi sifatnya amal misalnya, kita kerjain gitu loh. Tapi karena yang memberi kerjaan kepada orang kita, orang beken juga misalnya, jadi kadang-kadang kita perlu menanam sukses. Yang kedua adalah menabung sukses. Nah, beda nih menabung sukses. Menabung sukses itu adalah begini. Kadang-kadang kita punya sukses yang kecil gitu loh. Karena menabung itu kita harus berpikirnya kalau tabungan itu makin lama makin besar gitu loh, makin hebat. Ada orang bilang gini, waduh saya tuh sangat susah jualan misalnya. Saya dulu waktu kalau belajar di sekolah salesman gitu ya, itu kita kan ada tekniknya, ada teorinya. Jadi kalau kita jualan sesuatu gitu loh, kita jualan sesuatu kepada yang paling besar. Jadi kalau kita misalnya kita jualan di satu kompleks ruko, kita pilih ruko yang paling terkenal. Kita jualan ke situ, kalau sukses itu bisa jadi reference gitu loh. Nah, nih saya udah jual ke Bapak Anu udah pakai gitu, buktinya gitu loh. Nah, itu harus seperti itu. Jadi kadang-kadang kita juga harus menabung sukses, sehingga sukses itu akan menjadi lebih besar, lebih besar, lebih besar, lebih besar. Nah, kadang-kadang kita punya reputasi, reputasi kita juga harus kita perbesar gitu loh. Sehingga keahlian, ada orang yang menginginkan gitu loh ya, sukses itu spektakuler. Ada orang yang hanya satu sisi aja. Satu sisi. Nah, seringkali orang mungkin kalau di sisi itu situasinya udah kompetitif banget, dia harus pindah ke bidang lain kadang-kadang gitu loh. Jadi dia harus menabung sukses. Jadi makanya janganlah seringkali membatasi diri kita untuk hanya satu hal, dua hal. Kalau saya selalu membuka diri saya terhadap option, karena kreativitas itu bisa kemana saja, ke kanan, ke kiri, ke atas dan ke bawah gitu loh. Ya. Siap. Nah, itu dia. Ada juga yang lagi merenung kapan bisa sukses gitu ya. Suksesnya lagi dikejar-kejar terus. Nah, Mitra Bisnis, kita mau jeda kembali dan Anda boleh mengirimkan pertanyaan Anda. SMS saja di 0816-924-924 atau telepon di 633-9160 ya. Hadiah sudah menanti Anda di sini dan oke deh, kita akan kembali sesaat lagi.